Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sambung eh. Okay, tadi yang terakhir kita ambil kan apa yang Imam Syafi'i kata, hukum aku tentang pada ahli kalam bila kena pukul dengan pelepah tamar dan dibawa di atas unta dan ditawaf pada mereka, pada semua pelosok tempat dan kabilah-kabilah. Dan dikatakan ini balasan siapa tinggalkan kitab dan sunnah dan ambil masuk dalam ilmu kalam. Ini memang jadi nukilkan hatta Imam Baihaqi, Ibn Rajab Al-Asqalani, semua sekali mereka nukilkan kata-kata ini, dan memang ia sahih daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Ini kita kata kasar dan kerasnya itu adalah kerana bahaya yang berlaku. Macam kita dalam Islam masalah solat lah. Kan bila Nabi kata ajar anak kamu solat atau perintah mereka solat ketika mereka umur 7 tahun, pukullah kerana tak solat mereka umur 10 tahun. Dia bukan ajaran untuk dera anak, tapi nak tunjukkan seriusnya perbuatan meninggalkan solat. Macam itulah kata-kata Imam Syafi'i kat sini berkenaan dengan hukuman dia tentang ahli kalam ni. Kasar tu sebab kerana bahayanya, bukan sebab kerana dia suka untuk hukum orang. Baik. Dia sambung. Dia tak akhbaran Abu Syekh, akhbaran Syekh Abu Abdul Rahman As-Sulami. Ijazatan, ijazah juga eh. Yang kita sebutkan tadi, dengan keizinan. Qala, beliau kata, su'ila Imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Dikatakan, ditanyakan kepada Imam Ibn Khuzaimah eh. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah radhiyallahu anhu, anil kalam, mengenai kalam fil asma' wa sifat. Berkenaan kalam dalam asma' dan sifat. Berkenaan dengan asma' dan sifat, dalam ilmu kalam dan asma' dan sifat. Faqala, maka dia kata, bida'atun ibtada'uha. Ini adalah bida'ah yang mereka ada-adakan ia. Bida'atun ibtada'uha. Walam takum a'immatul muslimin minal sahabati. Tak pernah para imam di kalangan orang Islam, dari kalangan para sahabat. Wa tabi'in para tabi'in. Wa a'immatid din al-arbab madhahibi. Imam-imam agama, orang-orang dalam mazhab, tuan-tuan mazhab eh. Seperti Malik bin Anas, misalnya Malik bin Anas, wa Sufyan ats-Tsauri, wal Auza'i, wa Syafi'i, wa Abi Hanifah, Abi Yusuf. Abi Yusuf ni pengikut apa dia, Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ada tiga beberapa orang anak murid yang terkenal. Abu Yusuf dia antara dia. Yang Imam Syafi'i jumpa dia waktu di Baghdad. Lepas tu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan tu kedua tu, itu adalah juga anak murid kepada Abu Hanifah. Wa Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq al-Hanzali, wa Yahya bin Yahya, wa Abdullah bin Mubarak, wa Muhammad bin Yahya. Yatakallamu nafi dhalika. Mana Ibn Khuzaimah kata, aku tak pernah tengok diorang ni semua bercakap pada itu. Mana kalau ada benda tu dicakapkan, dinukilkan, diorang akan cakap. Ini termasuk bawah ni ada siapa entah, Allah Ta'ala tu dia tulis. Dia kata kalau orang tak terima tauhid cara Asy'ariyah Maturidiyah ni dan tolak kata para sahabat tak terlibat dan sebagainya, maka diorang kena tolak juga ilmu ulum Quran, musalah hadis, ilmu tafsir sebagainya. Sebab ilmu-ilmu ni dibuat lepas dari tu. Problem dia adalah tentang ulum Quran, tentang tafsir, tentang hadis, kita dapat nukilkan kata-kata mereka, yang ni sahabat, tabi'in tentang tajuk tu. Mereka menyebut, mereka bahaskan, mereka dinukil dari mereka, kita ambil mereka sebagai aturan untuk ilmu yang kita belajar ni. Kalau orang tu diambil contoh macam Maturidiyah ke ataupun apa Asy'ariyah ya, dia ambil mana? Dia nak kata siapa? Umar cakap. Osman cakap, Ali cakap. Abdullah bin Auf. Kan? Lepas tu kita ambil pada tabi'in. Apa Allah bin Barak, Sa'id bin Musayyab. Kan? Apa Muhammad ibn Sirin. Kita sebut nama ni, siapa di kalangan mereka yang terlibat? Yang sifat 20 ni balik pada orang A atau orang B? Tak ada. Ini cara kita menilai. Sebab tu Ibn Khuzaimah kat sini dia letakkan satu garis panduan. Kalau para sahabat, kalau imam para sahabat, imam para tabi'in, lepas tu imam mazhab-mazhab. Dia sebut imam mazhab ni sebab apa? Sebab sebelum Imam Syafi'i rahimahullah, yang kalangan tabi'in sendiri pun, ada sebagian mereka ni ada mazhab sendiri. Cuma mazhab mereka tak berkembang. Macam Hasan al-Basri, dia ada mazhab sendiri. Mereka semua ada mazhab sendiri. Maksud dia orang ada pendapat sendiri. Berdasar Quran Sunnah, dia ada pendapat A, sah, B, tak sah. Pada pandangan asal hukum hakam. Tapi mereka punya mazhab ni tak berkembang. Sebab tak ada anak murid yang ramai macam mazhab-mazhab yang empat. Mazhab empat ni yang kekal. Lepas tu dalam kita belajar, kalau kita belajar usul fiqh atau belajar tentang apa madkhal dirasah Islamiah, tarikh tashri', kita akan jumpa perbahasan para ulama' berkenaan dengan sejarah fiqh. Sejarah mazhab fiqah. Dia kata sebenarnya bukan yang empat yang kita hafalkan, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali ni. Diorang ni yang terkemudian. Awal sebelum diorang ramai lagi. Cuma yang awal tadi kerana para tabi'in dan sebagainya, diorang pun tak ada anak murid yang ramai nak menukilkan. Bahkan zaman tersebut, orang masih lagi kuat untuk tidak kata orang ni kata. Pasal belakang-belakang tu, zaman Imam Syafiq dan sebagainya, orang dah mula malas. Semua dah mudah apa? Halal tak halal? Tak boleh. Siapa kata? Dia tak balik kepada Allah, Rasulullah. Dan itulah timbulnya mazhab. Mazhab ni, bila orang dah tinggalkan belajar Quran Sunnah, berakhirlah wajib ikut mazhab. Untuk orang awam yang baru nak belajar agama, nak beramal, dia kita kata mazhab tu penting lah. Sebab dia nak ikut mana satu. Quran Sunnah pun tak hafal, tak faham. So macam mana dia nak beramal? So dia kena ambil salah satu mazhab untuk dia beramal. Tapi dalam dia beramal tadi, dia perlu upgrade ilmu dia untuk mengetahui dalil mana. Supaya dia keluar dari kepompong, taklid. Dia keluar kepada itibak. Sebab kita dalam Islam ni, kita diukur dengan itibak, bukan dengan taklid. Diukur kita punya nilai kepada dekat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sayang kita balik. Kalau kita cinta Allah, Allah cinta kita balik. Dengan itibak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Imran 31. Allah Ta'ala nyatakan, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Katakan, Muhammad, kamu semua cintakan Allah Ta'ala, ikut aku. Kalau kamu ikut aku, يُحْبِبْكُمْ اللَّهِ, Ta'ala akan cinta kamu. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, Allah ampun untuk kamu dosa kamu. وَاللَّهُ غَفُورٌ, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya kalau kita pas itu, itibak pada Nabi melahirkan cinta kepada Allah Ta'ala. Taklid tidak. Taklid ni bagi kita tak tahu lagi, kita buatlah. Bukan masuk Islam kan, buat je lah macam orang buat, kita buatlah. Dia garu, kita garu. Solat kan, nak buat lawak kan, Allah Akbar, tempat imam garu. Makmum pun kan, imam dia pun ya betul lah, time mula belajar. Tapi lepas kita dah belajar, kita tahu itu bukan perbuatan yang patut diikuti. Sebab imam ni manusia, dia bukan Nabi. Dia boleh silap, boleh salah sebagainya. Entah hari tu dia terbatuk, kita pun batuk juga. Awak solat ikut imam eh. Apa dia buat, awak buat. Allah Akbar. Dia pun jenuh kita kan. Jadi kes macam apa dulu, kawan saya seorang cerita tentang kisah lawak. Tak tahu dia betul tidak kan. Pasal biasa kisah lawak ni orang perli, orang jahil punya juga. Lepas tu perli orang yang jahil tapi tak tahu jahil punya juga. Jadi kata kononnya dulu, zaman dulu ada orang nak kahwin dengan anak Pak Imam. Dia nak kahwin dengan anak Pak Imam. Tapi Pak Imam ada syarat, orang yang kahwin dengan anak dia ni mesti alim, mesti kuat kerja, pandai jali ikan, cakap bahasa Arab. So jadi yang keluarlah cerita-cerita apa, tabarakan ladzi, tebarkan lagi kan. Tempat jala. Jadi Pak Imam lintas, cakap Arab kan. Padahal dia ni. Kemudian apa, dia nak makan, nak tunjuk dia kerja kuat, makan pulut tak pasang tangan. Salam-salam kasarlah tangan. Ini cerita kelakar, ada orang cerita ni. Saya macam okey. Itu dia kata apa? Dah sekali Pak Imam pun dapatlah buah kan kahwin kan anak Pak Imam. Pak Imam pun tak tahu. Menantu ni kelentong. Tapi isteri tahulah lepas kahwin ni suami tipu punya. Tapi tak apalah, dia suami kan. Jadi tiap kali pak mentua dia ajak pergi solat, dia sakit. Sakit pinggang, sakit ini, sakit semua sakit. Sampai lah sekali Jumaat tak boleh lari dah. Kena ikut pergi. Dia pun pergilah. Lepas tu dia kata, bini dia kata, abang macam lah. Abang buat je, abah buat apa? Apa abang buat, abang buat. Dia pun anak menantu Pak Imam kan. Pergi belakang depan sekali lah, pakai serban. Duduk depan sekali. Apalah. Lepas tu dia solat. Tengok Pak Imam pun solat lah kan. Bila dah ada khutbah, wujud dia diam. Time solat. Ini dia pesan apa? Apa abang buat, semua ikut. Bagi. Imam pun Allahu Akbar, dia Allah ke belakang. Pak Imam baca, dia baca. Alhamdulillah, di belakang. Alhamdulillah. Lepas tu orang tepuk. Ada orang tepuk dia. Dia ingat tepuk apa? Bagus. Lagi kuat dia baca. Pak Imam dah malu dah belakang, dah ke depan tu kan. Ilah syarikalah kan. Habis-habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam pun malu, terjun tingkap. Dia pula tengok kiri kanan. Pak Imam, bini kata apa? Ikut abah. Dia terjun, ikut tingkap. Pak Imam lari, lari malu ni. Balik lagi tersadung masuk dalam sawah. Dia tak jatuh. Tengok Pak Imam jatuh, dia pun terjun juga. Lepas tu terjun. Lepas tu Pak Imam angkat kepala. Dia angkat kepala. Dia kata, abah, dah habis solat ke? Ini orang Melayu kita nak ajar kan. Buat apa imam suruh. Memang betul, kadang-kadang manusia ni taklid tu. Buat saja. Dia tak tahu badan imam tu hari tu gatal, kena gigit nyamuk. Kau tergaruk-garuk kan, dia pun garuk juga. Garuk-garuk kan. Sama-sama tak reti kan tengok garuk. Tepat imam dia pun ini problem dia. Sebab taklid bukannya amal. Kita dalam agama ni, kita itibak. Ikutan kepada Nabi, dia panggil itibak, bukan taklid. Taklid ni tanpa sebab. ikut Nabi tu dia adalah contoh. Kita kita hanya dapat dekat dengan Allah dengan cara dia. Itu pegangan kita. Yang sekiranya orang kita tak faham-faham bab ni, ni masalah lah. Dia rasakan bahawa benda berkenaan macam, yelah. Tapi pasal tu, kita tengok. Sebab tu kenapa kat sini, para imam tadi kan, macam Ibn Khuzaimah kata, dia sebut semua nama yang panjang tadi, nak tunjukkan generasi demi generasi. Di kalangan para imam-imam yang asal ada mazhab, tapi orang tak ikut mazhab mereka, maka lupuslah mazhab mereka. Tak ada siapa dah follow. Nah, tapi dalam masa apa, pendapat mereka, ada anak murid mereka nukilkan. Macam Abu Hanifah dia tak ada, dia kan anak murid dia nukilkan. Benda Imam Syafi'i dinukilkan oleh anak murid dia. Dan berterusan dipakai oleh orang ramai dan berakhir timbulnya mazhab. Mazhab ni bukannya benda yang memang disuruh buat. Tapi untuk penjelasan Quran dan Sunnah, imam ni faham macam ni. Tapi kalau ikutkan sebenarnya Imam Syafi'i sebut, dia faham. Bukan dia faham sendiri. Dia ada reference apa? Para sahabat. Para tabi'in atas dia. Macam dia ayat dua qullah tu. Kan dia kata 500 kata sekati Baghdad. Dia ambil daripada Ibn Juraij. Ibn Juraij ni tabi'in. Tabi'in. So dia the more nearer to the sahabat, the more nearer to the apa para sahabat, the more lebih dekat kepada sumber asal. Sebab tu cara mereka pilih siapa-siapa guru mereka dan sebagainya. Sebab tu bila dekat sini dibincangkan, dikatakan oleh Ibn Khuzaimah, dia kata dia tengok semua sekali ni orang ni. Dia kata apa? Dia kata tak aku nampak mereka yatakan lamu nafi zalika, berkata-kata tentang ilmu kalam. Tak ada seorang pun terlibat. Sebab tu bila geng-geng apa, Mu'tazilah ke apa sebagainya, diorang tak boleh nak kaitkan ilmu mereka ni kepada para sahabat. Bahkan menentang para sahabat. Para tabi'in, menentang para tabi'in. Tak ada kaitan dengan tabi'in. Masuklah sifat 20 dan sebagainya, semua tak ada reference. Semua terdatang. Memang kita tahu memang benda ni disusun oleh oleh apa, Abu Hasan Al-Asy'ari kan. Susunan dia. Dia hidup dalam kehidupan asal dia dalam apa, dalam keluarga Mu'tazilah. Bapa tiri dia, yang bela dia dari kecil adalah seorang Mu'tazili. Lepas tu kemudian dia develop apa, pemahaman baru dan dia lawan Mu'tazilah tadi. Tapi guna kaedah dia sendiri. Sedangkan Islam dah ada dah, apa, akidah dah ada awal. Dia lahir pun tahun berapa? Kan? Dia mati tahu apa? Dia bukannya lahir ketika zaman para sahabat Nabi SAW dan sebagainya. Macam mana dia boleh jadikan reference? Kan dia lepas Imam Tabari lagi. Kan? Jadi secara basic dia, kalau kita nak fahamkan, dia bukan golongan yang awal tadi. Mana sebelum tu dah ada akidah. Sebelum tu dah ada akidah. Akidah bukan datang lepas tu. Akidah dah ada. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in ajarkan Islam. Ajak orang masuk Islam. Mesti ada dah akidah. Kan tak ada akidah pula. Sebab tu kadang-kadang bila kita tanya, akidah Imam Syafi'i apa? Ini soalan pancung ni. Mana tak jawab pun. Takkan nak kata Imam Syafi'i Asy'ariyah pula. Kan? Itu basic yang kena jaga. Pasal tu kenapa tengok? Kita imam-imam tadi tak seorang pun terlibat. Bahkan dia kata bahkan balian hauna anil khawdi fihi, bahkan mereka melarang daripada menyelam ke dalam ilmu kalam. Wa duluna ashabahu alal kitab wasunnah, dan menunjukkan mereka, tunjukkan teman-teman mereka kepada kitab dan sunnah. Semua mereka ni ajak orang ramai kepada kitab dan sunnah. Fa iyyaka wal khawdi fihi. Maka Ibn Khuzaimah kata, jauhilah kalian akan menjalankan dalam, memperdalamkan perbincangan ke dalamnya. Wa nazar fi kutubihim bihalin, dan melihat pada kitab-kitab mereka dalam keadaan sekalipun. Yakni mutakallimin, kitab orang-orang ahli kalam. Wallahu as'alu an yu'idana min mudillatil fitan. Dia kata, dan Allah Ta'ala lah aku minta untuk lindungi kita dari penyesat-penyesat fitnah, ujian. Ma zahara minha wa batan, dan dari apa yang zahir daripada dan apa yang tersembunyi. Ini memang kita kata nas ni Ibn Khuzaimah sebutkan, dan ini yang kita kata terlibat dalam tu Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk sebagai yang di refer sebagai tidak berkata-kata dengan Ibn Kalam. Okey. Nas mazhab Syafi'i rahimahullah berkenaan dengan para khilafah dan para sahabat. Babun nas mazhabi fi khilafati wa sahabati. Ini macam ulangan sikit pada yang dulu kita bincangkan berkenaan masalah. Dia sebutkan berkenaan kedudukan para sahabat khilaf tu, dia tidak ni pun siapa-siapa. Semua mereka adalah adul. Para sahabat semua diterima. Mana apa berlaku pada mereka, kita tetap doakan mereka keampunan ke semua mereka. Okay, so kat sini macam sambungan balik pada bahagian. Sebab ini akidah. Ada memang ada orang kata politik. Ada orang kata benda ni politik. Bab berkenaan masalah apa, kumpulan khawarij, kumpulan syiah. Ini politik. Sebetulnya dari Islam ni politik dan juga agama tak pernah pisah. Makan pentadbiran kerajaan dan sebagainya, memang tak boleh Islam tu dipinggirkan dan kita teruskan hidup tanpa pentadbiran Islam. Salah. Tak boleh kita kata macam Islam pentadbiran ni tak apa. Akidah je. Tak. Pentadbiran tu juga akidah. Tak boleh kita kata bukan akidah. Cuma kita mengkafirkan orang, Panggil tauhid hakimiyah. Tauhid yang orang tak berhukum hukum Allah Ta'ala, maka orang tu kafir. Ini masalah. Ini panggil tauhid hakimiyah yang rekaan. Sebab manusia ni akan diukur ikut kadar amal masing-masing. Yang mana dalam rukun Islam tu diorang tak laksanakan, terkeluar. Yang mana diorang gagal buat daripada lain, Allah Ta'ala hitung ikut kadar masing-masing. Macam orang yang Islam tapi akhlak kurang. Yang Nabi kata laisa minna, bukan golongan kami. Kan orang yang tak hormati orang tua kami, tak penyayang pada orang muda kami. Tapi tak maksud kita buang daripada agama. Tak maksud kita buang daripada agama. Dia masih lagi Muslim. Kadang-kadang kita kan bila bincang berkenaan khilafah ni, ada sampai mengkafirkan orang. Tak sokong hukum Islam kafir. Ini kena jaga-jaga sikit. So masalah tadi kefahaman manusia, masalah selagi mana ada reason untuk kita tidak mengkafirkan dia, tidak kafirkan dia. Bahkan pengkafiran seseorang keluar dari agama mesti dibuat oleh kerajaan, bukan oleh orang awam. Bahkan dipanggil orang yang nak tuduh sebagai kafir tadi, telah keluar agama tadi, dipanggil, dinasihatkan, dihujah, kemudian baru keluar kafir. Dia oleh kerajaan, bukan oleh kita. Kita cuma boleh sebut ikut perangai dan sifat. Orang terkeluar agama ikut perangai dan sifat. Kalau dia macam tu, macam itulah. Kalau betul. Kalau tidak, maka Allah Ta'ala lebih tahu. Faham ni kena bezakan. Sebab kadang ada orang dia kata khilafah ni lain. Sebab kita tahu bahawa sebenarnya i'tiqad, kepercayaan yang khawarij, yang kita kata rosak akidah, diorang mula dengan masalah politik. Masalah politik. Sebab diorang bagi diorang, dia kata pasal dia tak setuju dengan pemerintah yang ada, maka mereka develop satu pemahaman baru, menolak nas-nas hadis Nabi SAW, pakai Quran sahaja, kemudian kafirkan para sahabat dan siapa sahaja yang tak ikut pendapat mereka, dan mereka jatuhkan kerajaan dengan kekerasan. Yang Syiah pula dia ada kaitan politik juga. Tapi dia menjadi akidah. Asal politik tapi jadi akidah. Dan tak boleh kita rasa bukan, tapi ya, memang itu realiti. Sebenarnya memang daripada asal politik lah. Pentadbiran, tak puas hati, ini naik. Nak orang kita naik, tapi akhirnya last sekali membentukkan akidah akan berlaku. Ini sangat bahaya. Baik. Dia kata akhbarana Abu Syekh Abdul Hasan bin Ali bin Umar Al-Kuzwaini rahimahullah qala anba'ana Abu Fath Yusuf bin Umar bin Masrur Al-Qawwas Az-Zahid bi Baghdad qala anba'ana Muhammad bin Ishaq Al-Muqri qala anba'ana Hasan bin Habbab bin Makhlad Al-Muqri qala sami'tu Muhammad bin Hasan bin Sabbah Az-Za'rafarani yaqulu, dia kata sami'tu Syafi'i rahimahullah yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata ijtama'an nasu ala khilafati Abu Bakr radhiyallahu anhu, telah berhimpun orang ramai, bersepakat orang ramai pada khilafah Abu Bakar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waqtalafa Abu Bakar Umar, dan Abu Bakar telah khalifahkan Umar, maksudnya dia lantik Umar dengan wasiat. Ini faham, kita baca ini kita akan nampak sebenarnya setiap khalifah Islam ni, dan Nabi sebut takunil khilafatu ba'di 30 ama, akan berlaku khilafah sudah aku 30 tahun. Kita sering dengar orang kata syura-syura. Pasal tak? Ini tak lantik dengan syura. Ini tak ikut syura. Sekarang dengar sini. Syura adalah musyawarah. Pemerintah dalam Islam ditekankan atau disuruh supaya bermusyawarah dengan orang sekeliling dia atau orang yang ahlil halul aqdi, orang yang punya pengaruh dalam masyarakat atau mempunyai ilmu untuk dia bincangkan untuk keputusan. Tapi dalam Islam sebenarnya seorang pemerintah tu dia bersifat totalitarian. Maksud dia apa dia cakap itu dia. Pada yang lain tak setuju, dia tak boleh ikut pendapat masing-masing. Bahkan seorang pemerintah bukan ikut majoriti. Bukan ikut majoriti. Macam kita sekarang ni kat Malaysia kan, atau negara-negara yang ikut demokrasi sebagainya kan, kata majoriti. Demokratos actually people power. Daripada Greek punya fahaman. Yang mana kita kata kononnya kalau orang ramai pilih, itulah dia. Kalau orang ramai setuju, itulah dia. Ini masalah. Dalam Islam tak ada. Bila seorang tu dilantik, tak kira dengan apa pewarisan ke, dengan cara apa panggil apa wasiat ke, macam pesanan awaka diwasiatkan Umar. Mana Umar terlantik bukan dengan masalah majoriti atau musyawarah sebagainya. Dia terlantik dengan Abu Bakar tulis kata pengganti aku adalah Umar. Seorang terus sami'na wa ata'na. Pasal ini pesanan Nabi SAW. Sebab kita kena fahamkan maksudnya. Dalam ketika zaman Abu Bakar, kita sebut tadi kan, Abu Bakar perang dengan orang tak bayar zakat. Yang mana ramai dengan para sahabat tak setuju. Sebab diorang masih solat. Ketika tu, kalau ikutkan, blok dalam Islam tu, dalam kerajaan Islam tu adalah pembangkang dengan pemerintah. Bangkang, tapi bangkang diorang tak setuju, tapi bila dikatakan buat, dia akan buat. Sebab persanan Nabi pada mereka adalah usikum bisam'i wa ta'ah. Kan diorang kata Nabi SAW, wasiatkanlah kami. Ini macam pesanan terakhir. Kan Nabi kata, aku wasiat kamu untuk dengar dan taat sekalipun menjadi kepala ke atas kamu seorang hamba Habsyi. Yang kamu rasa dia tak patut, tapi jadi ketua kamu, kamu dengar dan taat. So, para sahabat pegang perkara ni, sampaikan bila Abu Bakar lantik Umar, rasa tu. Orang ramai sekarang ni masalah bila kata syura, dia kata mesti pemimpin ni ikut dengan syura. Syura ni untuk musyawarah sahaja. Kalau dia kata Umar, contohnya dia panggil musyawarah, tapi keputusan akhir pada tangan dia. Dia tanya, patut tak masuk? Macam ketika nak masuk apa ke Syam. Ketika berlaku wabak tahun Amwas, ke mati puluhan ribu para sahabat mati dan tu. Ketika tu, kan nak masuk. Dia musyawarah dulu dengan ahli Badar, muhajirin awal, ansar awal. Panggil semua. Last kali tanya musyawarah. Hadis Nabi yang dihafal oleh Abdurrahman bin Auf, dia tak ada ketika musyawarah tu. So, diorang tanya. In the end, diorang kembali pada keputusan dia. Dia tak wajib ikut majoriti. Dia tak wajib ikut majoriti eh. Nah, ini problem yang kena faham. Dalam khilafah dan pemerintahan, seorang pemerintah punya kuasa mutlak. Tapi orang kata, habis dah, buka lah, nanti dia akan buat apa saja. Ya, dia akan tanggung depan Allah Ta'ala nanti. Bukan kerja kita untuk jadikan. Bahkan pemberontakan, menjatuhkan pemimpin dengan apa kekerasan, bukan daripada Islam. Bangsa Cina buat, bangsa sekian buat, bangsa Rom buat, bangsa apa Greek buat, Islam tak ada. Sebab tu para sahabat Nabi tak setuju, macam mana sekalipun, tidak mereka angkat senjata. Sebab tu yang Imam Syafi'i duk sebut ni, satu persatu, dia kata, orang beramai bersepakat di atas khilafah Abu Bakar. Abu Bakar mengkhalifahkan Umar. Ya, dilantik oleh Abu Bakar. Kemudian dia kata, "Tsumma ja'ala Umar Asyura ila sittin." Kemudian telah menjadikan Umar dia jadikan urusan kepada 6 orang. 6 orang tu Abdurrahman bin Auf, Uthman, Ali, Tuhab bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Seorang lagi. Bukan Zaid bin Sabit. Seorang lagi. 6 orang. Yang Umar suruh mesyuarat. Dia Umar radhiallahu anhu, dia ditikam ketika solat subuh. Dia kena tikam. Kemudian dia tumbang kan. Dia tak mati. Dia mati 3 hari lepas tu. Dia pesan pada orang ramai ketika tu, suruh jadikan urusan umat Islam ni, disuruh 6 orang syura. Nah, ini yang kes syura ni. Orang lupa yang awal Abu Bakar, Umar kan, dilantik tu, orang tak tengok situ. Dia tengok syura ni. Dia kata kita ada syura. So, 6 orang yang dilantik oleh Umar ni, sebenarnya diorang ni paling berpengaruh dalam masyarakat Islam ketika tu. Semua ada pengikut masing-masing. Semua disokong, semua disekian. Jadi, Umar lantik mereka, suruh mereka pilih, sebab kalau mereka bersetuju dengan seorang pemimpin, maka orang pengikut dia pun akan setuju. Itu tajuk dia. Sebab tu Umar letakkan depan kemah, mereka bermusyawarah, Umar letakkan seorang pengawal. Dia pesan kepada pengawal tadi, lepas 3 hari, kalau orang tak pilih pemimpin, bunuh semua. Bunuh semua dalam kemah tu. Ali dalam tu, Osman dalam tu, Abdurrahman bin Auf dalam tu, disuruh bunuh. Kalau kita tanya soalan, kenapa? Sebab, kalau awak bukan penyelesaian masalah, awak malah masalah. If you not problem solver kan, mana awak, you ada problem. Sebab tu Omar bagi arah macam tu. Dia seletakkan pengawal, so bunuh semua sekali. Kalau dia kata lepas 3 hari tak pinik, itu pelik kan. Sebab dia tahu. Sebab orang ni semua ada influence dalam masyarakat. Talha ada, Zubair ada, semua ni ada pengikut besar. Sebab tu bila lepas, bila jadi pembunuhan Osman kan, bila Talha dengan Zubair kan keluar, ada pengikut ramai. Follow dia pergi ketika perang Siffin kan. Perang Siffin untuk tuntut darah Osman. Minta Ali bunuh orang yang bunuh Osman. Ketika tu, memang jalan, dia kata, orang pengikut dia ramai. So, nak fahamkan, diorang dia pengikut. So, sebab tu, Omar kata, 6 orang ni mesti musyawarah. Mesti bersetuju dengan atas nama satu pemimpin. Tapi, ini kita nak faham, ini satu jalan daripada jalan pemilihan. Bukan the only jalan pemilihan. Pada orang dia kata, syura ni wajib. Saya kata, syura apa? Kita musyawarah, ya. Tapi, keputusan tetap pada ketua kita. Apa dia cakap, jalan. Walaupun kita setuju, jalan. Dia tu, ini kuku besi. Ya. Kuku besi ke kuku tembaga ke pakailah. Yang penting kena faham bahawa dalam Islam tidak wujud. Apa ni? Suara majoriti tak ada. Jika tidak banyak benda, banyak benda. Diorang tanya Rasulullah, minta Rasulullah buat, Rasulullah tak buat. Diorang minta sekat harga barang, Rasulullah tak buat. Diorang minta macam ni, Rasulullah tak buat. Diorang minta supaya minta doakan supaya selamat. Kan kita kena seksa ni, Rasulullah tak buat. Ikutkan pada suara majoriti. Tapi Nabi tak ikut. Abu Bakar tak ikut. Orang ramai tak setuju diutuskan tentera Usamah bin Zaid. Kan lepas Rasulullah wafat, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah dah letakkan tentera Usamah untuk keluar. Dah angkat panji dah. Kemudian Nabi sakit. Bila sakit, tentera Usamah tak jadi keluar. Mereka tunggu dekat luar Madinah sampai pastikan betul. Kalau Nabi tak ada, dia orang batal balik. So, dia tak keluar lah. Dia tunggu. Waktu Nabi wafat, dia masuk balik. So, macam apa, tentera tadi, pasukan tadi dah dismantle lah. Dah tak bergabung dah. Abu Bakar naik, dia terus suruh tentera tadi keluar. Ketika tu, banyak orang ramai tak setuju. Dengan alasan, Usamah ni budak. Dia muda. Jadi ketua tentera umur 17 tahun. Saya keluar kan, nak keluar pergi buat tentera ni. Dalam tu ada Omar, ada Ali, ada semua sekali dalam tentera dia. Dia umur berapa? So, jadi kat situ timbul tajuk. Ramai tak setuju. Abu Bakar kata, aku takkan turunkan panji yang Nabi angkat. Dan orang ramai keluar tak? Keluar. Walaupun tak setuju, suara majoriti kata, jangan kan? Tapi Abu Bakar ikut. Mana ikut? Lepas tu dalam Islam, kena faham, totalitarian tadi, hak pemerintah tadi, mutlak. Dia tanggung depan Allah Ta'ala nanti, apabila kezaliman dia buat, dia akan tanggung. Tapi untuk kita menentang dia, tidak. Haram, haram, haram. Dalam ni, kalau diorang samakan apa dalam Islam ni dengan apa di UK tu kan, di Eropah dulu, itu masalah lah. Sebab Islam agama yang benar. Itu agama terselewing. Menyimpang, gereja tu pegang. Kita sekarang ni, para imam, para mufti, para ahli agama tak mendapat faedah daripada kempen untuk jangan lawan pemerintah. Mana dia dapat imbuhan? Lagi kena sekat mengajar lagi dia. Kan? Nak fahamkan. Tapi diorang sekarang ni, dalam konteks ni, diorang salah faham bila kata-kata pasal saya sebut kan, pelantikan ni, Imam Syafi'i sebut satu-satu ni, sebab nak tengok dilantik macam mana. Apa faham eh? Dilantik macam mana seorang khalifah, dia kata. So, dia kata itu, dia kata, ila sitin, dia kata, Tuma ja'a Umar Umaru Asyura ila sitin. Mana Umar jadikan urusan pada 6 orang. Okay. Ala ay walluha wahidan minhum, agar mereka perlantikkan, memperwalikan khilafah tadi pada seorang di kalangan mereka. One of the 6 orang tadi. Fa walluha Uthman. Lalu mereka perwalikan Uthman. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa dhalika annahum nadharu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yajidu tahta adim as-sama khairan min Abi Bakrin. Dia kata itu kenapa jadi macam tu, kenapa bila Abu Bakar lepas Rasulullah wafat dia pilih Abu Bakar. Okey, dia kata kerana mereka melihat sesudah Rasulullah sallam, okey, sesudah Rasulullah sallam tidak mereka dapati di bawah bayungan langit ni orang lebih baik berbanding Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu mereka perwalikan kepada dia akan diri mereka diperwalikan kepada Abu Bakar. Mereka lihat tak ada siapa lebih utama, dan memang ada hin. Nabi beri hin dengan cara apa? Dia jadikan Abu Bakar imam dalam solat. Itu cara Nabi nak jadikan. Tapi Nabi tak pernah sebut. Nabi tak pernah wasiatkan khilafah selepas baginda kepada siapa. Pengganti pemerintahan tak pernah dilantik. Tapi ini bukan nak menyusahkan. Tapi kerana nak fahamkan cara pelantikan pemerintah tadi tidak menjadi masalah. Hatta bila Ali bin Abi Talib naik pun dengan pelantikan daripada pembunuh Osman, paksa Ali ambil jawatan. Ali ambil. Tapi Ali khalifah ke tak khalifah? Khalifah. Sebab dalam 30 tahun dia masuk lagi. Osman dibunuh tahun 35, hijrah 25 tahun lepas Nabi wafat. 25 tahun lepas Nabi wafat. So Nabi kata akan berjadi khilafah sudah aku 30 tahun. So bila Osman mati baru 25. Belum lagi 30. So Ali penuhkan 4 tahun apa? 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan. Ali cukupkan. Kemudian Hasan bin Ali cukupkan 6 bulan. So jadilah cukup 30 tahun. Ada orang dia buat graf kan, peta daripada Nabi wafat sampai itu betul-betul ngam-ngam 30 tahun. Dengan tarikh by date akan jadi khilafah sudah aku 30 tahun. So Ali bin Abi Talib walaupun dilantik dengan secara paksaan, walaupun dilantik oleh pembunuh Osman, dia tetap khalifah. Yang kita kata tak valid pula. Dia kata tak valid pula. Macam baru-baru ni jadi kes kan. Bila mati apa Mursi rahimahullah kan, bekas presiden Mesir. Banyak keluarlah tulisan-tulisan daripada setengah orang. Dia kata tengok kerajaan apa Saudi, pengampu Saudi. Apa kaitan dia yang hukum Mursi dalam penjara tu kerajaan Mesir? Orang kata kerana Saudi bagi 4 bilion kepada Mesir. Padahal time Mursi naik dulu jadi presiden, kerajaan Saudi bagi 6 bilion. Dia memang dia bagi duit tu sebab untuk pentadbiran kerajaan tu berjalan, supaya nanti rakyat boleh ditadbir. Kalau duit tak ada, nak tadbir macam mana? Kalau dia orang bagi duit. Ketika Mursi dia bagi, ketika Sisi pun dia bagi. Kalau naik pemerintah tadi dengan paksaan sekalipun, tak halal kita jatuhkan balik dengan senjata. Walaupun dia buat cara salah, cara pelantikan dia tu salah, tapi dia naik jadi ketua, tetap kita kena patuh. Jadi orang kita sekarang ni bila berlaku macam tu, kita tak pernah meredai pun Sisi punya cara pemerintahan. Tutup sepadan, bukannya Saudi yang buat. Jadi ada orang-orang dia kata pengampu Saudi, dia kata ustaz pengampu Saudi. Kita tang mana? Nak mana kita mengampu Saudi? Bila Mursi mati, asal apa kaitan kita pula salah? Padahal kan sebenarnya memang kenaikan apa di Mesir tu, bila ikhwan muslimin naik, itu sebenarnya di antara kegagalan utama. Dia naik dengan satu tunjuk perasaan. So last kali jatuh pun dengan tunjuk perasaan juga. Dan bahkan dia bila naik apa ikhwan muslimin, dia jadi pemerintah Mesir ketika tu, habis semua ahli-ahli dia terdedah. Bila diharamkan ikhwan muslimin, habis pemimpin dia tangkap. Tak ada seorang pun terlepas. Zaman dulu tak jadi pemerintah, dia ada kerahsiaan. Bila awak jadi menteri, siapa awak jumpa? Siapa awak sembang? Awak telefon siapa? Ada tersimpan lagi. Habis. Sebab tu kegagalan bila diorang masuk dalam pentadbiran tadi. Bukan salah siapa. Tapi kita nak kata, nak tujukan kata Saudi sekian sebagainya. Saudi bukannya maksum. Tapi untuk kutuk kata ustaz yang tak sokong tu kan, ikhwan muslimin sebagainya, ini adalah masalah. Sebab kita tahu orang cakap itu, dia lupa diri ke? Dia cakap tu pasal apa? Tajuk apa sebenarnya dia nak? Sebab kita kalau dia kata walaupun Sisi naik dengan cara salah pun, dia tetap pemerintah Mesir yang sah. Kalau cara naik Mursi lupa dengan cara sekian, dia tetap pemerintah yang sah. Macam tu juga kisah Ali tadi yang kita sebut. So, Ali bin Abi Talib naik dengan cara yang agak-agak pelik. Sebab pembunuh Osman paksa dia naik. Kalau dia tak ambil, dia orang bunuh orang sejam seorang. So Ali tak nak darah ditumpahkan. Memang ada kisah-kisah Osman dibunuh, hanya Osman ditumpahkan darah. Jadi dia tak bagi siapa pun jaga rumah dia. Datang Hasan Husin, dia halau balik. Ali marah anak dia kerana balik. Tapi nak je cerita, diorang dengar kata-kata Osman sebab Nabi pesan, aku pesan kamu dengan dengar dan taat. Diorang tak lawan. Baru dia anggap pesan, arahan tadi sebagai perintah yang Nabi kata suruh patuh. Diorang patuh. Kita improvise. Ketua kata A, kita buat B. Sebab apa? Ni saya rasa tak kena lagi ni. Itu cara kita. Tak, diorang tak. Mungkin ada orang kata apa ikut membuta tuli kan. Pasal pesanan Nabi. Kalau Nabi tak pesan, diorang langgar. Confirm diorang langgar. Siapa lebih menjaga berkenaan halal haram? Siapa lebih cemburu ataupun marah terhadap ketidakadilan berbanding para sahabat? Cuba sebut. Takkan kita nak kata ustaz kita ke pakcik kita ke orang zaman sekarang ni lebih menyayangi kebenaran berbanding para sahabat? Diorang adalah orang yang Allah Ta'ala uji. Ketika apa dia datang apa menolong Islam dan keadaan Islam tu lemah. Takkan diorang tak sayangkan Islam, kita lebih sayang Islam. Bila kita ajak orang jom angkat senjata, itu bukan khawarij. Pasal pemimpin tadi naik dengan zalim, tak diajar. Walau dia naik dengan zalim sekalipun, sebab tu para sahabat Nabi, diorang tak setuju pun, tapi diorang tutup apa? Sami'na wa ata'na. Bukan sebab bodoh buta tuli, sebab Nabi pesan. Pesanan Nabi tu jaga. Sebab once satu negeri tadi, satu kerajaan tadi naik dengan pemberontakan, tidak mustahil dia akan jatuh dengan pemberontakan. Naik dengan pilihan rakyat, dengan cara tunjuk perasaan, dia jatuh bukan dengan tunjuk perasaan juga. Tidak mustahil. Sebab tu kalau kita kena, orang kena balik. Sebab tu kita kena bina pada diri kita, pada umat kita ni, masalah ketaatan pada pemimpin. Bukan sebab betul-betul tuli, sebab pesanan Nabi SAW. Dan kalau kita, masyarakat kita, Islam kita sekarang ni, pemimpin kita sebenar adalah sultan atau raja agung negeri, apa sultan bagi apa Malaysia, ataupun raja dan juga apa sultan, apa raja ataupun sultan bagi negeri-negeri. Itu pemerintah kita yang sebenar. Yang lain ni pentadbiran ni, diorang dipegang jawatan sebagai pentadbir saja untuk menguruskan urusan, bukan kuasa sebenar. Sebab tu apa-apa perintah dan sebagainya, kalau tanpa tantangan agung dan sebagainya, sultan tak jadi, tak jalan. Walaupun ada usaha kan nak buat kan, supaya apa, tak setuju pun jalan. Ha, itu tak boleh. Mana boleh tu? Kan itu benda salah. Soalan kuliah dekat situ, dekat sini kata. Kemudian sambung lagi, dia kata akhbarana Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad Al-Muqrid. Dia kata amba'ana Abu Fath Muhammad bin Ahmad bin Abil Fawaris Al-Hafiz qala amba'ana Ahmad bin Ja'far bin Salamah qala amba'ana Muhammad bin Makhlad qala amba'ana Mahmud bin Muhammad Al-Marwazi qala sami'tu Aba Sulaiman Al-Harisi Al-Haritha Al-Haritha bin Suraij Qala beliau kata sami'tu Ibrahim bin Ubaidillah al-Hajaji yaqulu lisyafi'i. Ha ni dia sebutkan nama itu apa Ibrahim bin Ubaidillah al-Hajaji berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata apa? Ma ra'aitu Hashimiyan qattun qaddama Abu Bakrin wa Umar wa Ali wa ghayraka. Dia kata aku tak pernah lihat, mana orang lelaki orang tu kata aku tak pernah lihat seorang Hashimi, Bani Hashim. Imam Syafi'i kan dia apa Muttalib ikut kepada keturunan. Dia last kali balik pada apa apa Muttalib eh dengan keluarga-keluarga dia keluarga Nabi. Lepas tu kadang-kadang ada separuh orang tu dianggap semua Imam Syafi'i cakap semuanya betul. Tak ada, takkan silap. Sebab apa? Dia Hashimi. Ha, ni silap juga, salah faham lah. Sebab kita kata tahu bahawa Imam Syafi'i pun tak pernah kata semua benda cakap betul. Dia pun kata tengok apa yang dicakap tadi bandingkan dengan sunnah Nabi SAW. Tak pernah diajar kita untuk taklid buta tuli pada dia. Soalan kuliah dia kata lelaki tu kata Ibrahim bin Ubaidillah dia kata pada kepada Imam Syafi'i, dia kata ma raaitu Hashimiyan qattun qaddama Abu Bakrin wa Umar ala Ali ghayraka. Aku tak pernah lihat, aku tak pernah nampak, dia kata seorang Bani Hashim yang mengkedepankan Abu Bakar dan Umar ke atas Ali selain kau. Selain kau, dia kata pada Imam Syafi'i. Faqala Syafi'i, berkata Ali, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata Ali ibnu ammi wa ibnu khalati wa ana rajul min bani Abdi Manaf wa anta rajul min bani Abdul Dar falau kana hadha makrumatan kuntu ana ahqqa biha minka walakin laisal amru kama tahsab. Dia kata apa? Ali ibnu ammi, Ali itu anak pak saudaraku, mana Ali bin Abi Talib. Okey, wa ibnu khalati dan juga anak bagi ada keturunan daripada anak-anak mak saudaraku. Wa ana rajul min bani Abdul Manaf, aku ni lelaki daripada Abdul Manaf. Engkau ni lelaki daripada Abdul Dar. Dia cakap balik pada Ibrahim ni. Ya, apa dia kata kepada Ibrahim bin Ubaidillah. Bin Ubaidillah. Ha? Okey. Yang ketika tu dia kira antara pemerintah yang adalah. Pemerintah yang ada. So dia kata kat sini, dia kata Imam Syafi'i kata Ali tu anak pak saudara aku. Kan? Dan anak mak saudara aku. Aku ni seorang lelaki daripada Abdul Manaf. Engkau lelaki daripada Abdul Dar. Bukan daripada Abdul Manaf, dia kata. Kalaulah ini urusan penguasaan khilafah ni makrumatan adalah kemuliaan, kuntu ana ahqqu biha mink, aku lebih layak untuk dia berbanding kau kalau ia adalah pemuliaan. Sebab khilafah ni dalam umat Islam dia adalah tanggungjawab, bukannya jawatan untuk tunjuk orang tu mulia banding orang lain. Nah, itu maksud Imam Syafi'i. Maksudnya kalau ini urusan khilafah ni adalah kemuliaan, maka aku lagi layak banding kau. Tapi dia kata walakin laisal amru kama tahsab, tapi bukanlah urusan ni macam kau kira, bukan macam kau sangkakan. Sebab kau cakap macam ni, dia kata apa, sedangkan benda ni Allah Taala pilih. Sebab kita balik pada asal kan, dalam ayat surah apa, surah apa Al-Imran ayat ke-26 kan Allah tanya apa, qulillahumma malikal mulk, katakan hai Muhammad, ya Allah kau raja segala kerajaan, tu'til mulka man tasha, kau beri kerajaan pada siapa kau nak, kekuasaan kerajaan kau beri siapa kau nak, wa tanzi'ul mulka man tasha, kau cabut daripada siapa kau nak, wa tu'izzu man tasha, kau muliakan siapa kau nak, wa tudhillu man tasha, kau hina siapa kau nak, biadikan khair, tanganmu lah segala kebaikan ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, kau kat atas segala amat berkuasa. So kat situ kita dapat faham, ini Imam Syafi'i kata bukan urusan macam kau sangka, sebab khilafah itu bukan kemuliaan, dia adalah apa, tanggungjawab. Mana kita bila terlantik orang sebagai khalifah, walaupun kita tahu bahawa para sahabat sendiri berkumpul pada Abu Bakar sebab dia tak nampak nobody is better than Abu Bakar. Tapi pemindahan khilafah tadi sebenarnya bukan masalah pemuliaan untuk menjadikan orang tu orang terbaik, tak. Bahkan ia adalah beban eh. Bukan kita tahu macam awak tak jadi khalifah, awak tak you are not the best person. The best person must be khalifah. Eh? Kita semua ni contoh macam bila kita lihat kalau dalam konteks masalah nama khalifah ni, Allah Ta'ala gelar khalifah kepada Adam kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di muka bumi khalifah. Okay. Tajuk khalifah tadi maksud dia kali ikutkan dari situ, dia adalah satu tugasan dan tanggungjawab. Okay. Yang bermaksud macam ni. Semua kita ni khalifah. Semua kita ni adalah khalifah. Maksud dia dalam masalah bertanggungjawab di atas urusan yang telah wajibkan, kita ni khalifah. Tapi kita bukan semuanya pemerintah. Sebab kita dalam konteks yang kita bincang sekarang ni, khilafah ni dinamakan sebagai pemerintah. Pemerintah. Mentadbir negara dan sebagainya. Sedangkan kalau kita perhatikan balik, tak. Macam Ibrahim AS. Dia kata, ini ja'ilu kalinnas imama. Aku jadikan kau untuk manusia sebagai imam. Yang Syiah pakai tajuk ni kan. Kita tanya soalan. Apa negeri Ibrahim perintah? Cek balik. Bahkan semua para ambiak. Soalan mudah lah. Bukankah semua para ambiak khalifah? Mestilah. Tapi soalan, berapa ramai para ambiak yang memerintah? Kalau kita bilang, hanya tiga je. Sulaiman, Daud. Daud, Sulaiman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain? Para ambiak bawah ada pemerintah tu. Zaman Ibrahim, ada pemerintah dia bawah. Nuh alaihi salam, ada pemerintah dia bawah. Semua mereka ni, datang dalam keadaan mereka semua ialah, tak kita kata bukan khalifah. Geng-geng tarekat dilantik guru apa dia punya ketua dia khalifah. Walaupun tak merintah. Kan yang lebih layak jadi khalifah adalah para anbiya. Gelaran khalifah tu kena pada para anbiya. Problem sekarang ni, para anbiya merintah tak negara? Tak merintah negara. Sebab tu jangan samakan masalah pemerintahan dengan kalimah khalifah tu secara umum. Sebab tu Imam Syafi'i kata, kalau ini urusan memerintah, memerintah ni adalah kemuliaan, aku lagi layak berbanding kau. Tapi bukan urusan macam kau sangka. Sebab balik pada asal Al-Quran, Allah Ta'ala letakkan kekuasaan pada siapa yang dia nak. Baik atau buruk, bukan kerja kita. Naik pemerintah yang adil, Allah Ta'ala angkat. Jatuh pemerintah yang adil, Allah yang jatuhkan. Naik pemerintah yang zalim, Allah yang angkat. Jatuh pemerintah yang zalim, Allah yang jatuhkan. Sebab tu ayat 26 surah Al-Imran tu baca betul-betul. Kan itu pengisytiharan kita. Sebab ini adalah ayat yang digunakan atau dihujah ke atas golongan ahli kitab yang tak setuju berkenaan dengan digantikan agama baru kata agama mereka. Sedangkan Allah Ta'ala berhak untuk tukar suka hati dia. Dia jatuhkan, tamatkan urusan Musa, datangkan Isa. Tamatkan Isa, datangkan Muhammad. Siapa kita untuk kata tidak? Macam tu Allah Ta'ala naikkan seorang pemerintah yang zalim atau pemerintah yang adil. Jatuhkan yang adil, naikkan yang zalim. Atau jatuhkan zalim, naikkan yang adil. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman. Sebab tu Imam Syafi'i kata pada lelaki tu, Ibn Ubaidillah, urusan bukan macam kau sangka. Kalau kau kata itu kemuliaan, aku lagi layak. Tapi kerana apa? The matter is not apa engkau justify, apa engkau sangka bukan. Sebab benda pasal apa, khilafah ini bukan kemuliaan. Bahkan ia sebenarnya adalah apa? Tanggungjawab. So para sahabat ketika mana lepas Rasulullah wafat, dia tak dapati orang lebih baik mengurus banding Abu Bakar. Abu Bakar pula nampak lebih baik lepas dia Umar. Umar pula nampak lebih baik untuk letakkan apa? Untuk letakkan urusan tadi kepada apa? Kepada 6 orang supaya pilih. 6 orang tadi pilih Uthman. Uthman pula mati dibunuh. Kemudian lepas dibunuh Uthman, dilantik Ali. Ali pula lepas mati, dilantik anak dia. Anak dia pula serah jawatan pada Muawiyah. Muawiyah pula lantik anak dia. Lepas tu orang pun kata Muawiyah jahat, lantik anak sendiri. Tahu tak Muawiyah ketika dia urutuskan surat kepada semua gubernur dia untuk lantik Yazid bin Muawiyah, tahu dia pilih apa? Dia lantik Zaid, Yazid bin Muawiyah. Okay, dia bukan merit, kita kan sokong Yazid punya perangai atau sifat. Tapi bila Muawiyah lantik dia, sebenarnya dia ada kedudukan. Pasal tentera pertama yang perang untuk menakluk Constantinople adalah tentera yang diketuai oleh Yazid bin Muawiyah. Tapi nama ni sering orang tak sebut. Kan Abu Ayyub Al-Ansari mati sampai sekarang kubur kat sana. Di tepi tembok kan. Kat kawasan Istanbul tu. Yang tentera pertama keluar adalah tentera Yazid bin Muawiyah. Ya, tentera yang mula-mula perang. Constantinople. Dia ketua tentera. Dia itu Abu Ayyub Al-Ansari minta dia untuk tanam mayat di situ. Dia tanam mayat Abu Ayyub Al-Ansari di tepi tembok Istanbul. Sampai sekarang kubur tu ada. So jadi orang lupakan kedudukan dia. Sebab bila Muawiyah lantik Yazid by merit, sebab dia pernah mentadbir tentera dan sebagainya. So bila orang ramai tak setuju, ala kulihal, bila Muawiyah tulis kan lantik anak dia Yazid, dia tulis bawah tu apa? Sunnah Abu Bakar dan Umar. Jadi orang diam. Sebab orang diam? Sebab memang Abu Bakar lantik Umar by name. So aku buat ni, aku lantik anak aku macam anak Abu Bakar lantik Umar. Walaupun orang mungkin kata anak kau bukan macam Omar. Aku pun cakap macam Abu Bakar kan. Logik dia macam itulah. Tapi basically ni masalah dia. So bagi umat Islam kita ni, dia sering datangkan monarki tu kata jahat. Naik je monarki jahat. Raja jahat. Tapi sepanjang sejarah, raja-raja yang monarki ni lebih kurang, jauh kurang penyiksaan dan pembunuhan kepada rakyat berbanding dengan republik. Nak kira republik Mesir dengan keganasan yang ada, republik Saddam Hussein kata bunuh jahat banyak orang kan, republik. Belum lagi kita balik pada zaman dulu Cina. Kan Cina zaman Mao Zedong, rakyat Cina mati 60 juta. Saya sebut ni orang kata biar benar. 60 juta sepanjang pemerintahan Mao Zedong, 60 juta. Dalam 4 tahun, 58 sampai 61, 4 tahun je, 45 juta. Okey, sebab tu dia apa, dia buat Sparrow campaign. Bunuh burung pipit. Dia pakai logik kan, dia tak percaya Tuhan. Percaya logik. Mana dia kata tanam padi, lepas tu burung datang makan. Kalau burung tak makan, kita dapat makan. So kita bunuh burung. Dia bunuh. Buat kempen bunuh burung. Beramai-ramai. Ketuk tong. Kalau buka dalam YouTube, type Sparrow campaign. Sparrow tu burung pipit. Kempen. Kempen Sparrow. Cina buat. Dia bunuh habis. Bilion burung mati. Burung tu mati kat udara. Dia ketuk tong. Burung nak mendarat kat pokok tak boleh. Tong-tang. Mati. Dia letih. Jatuh. Boleh-boleh lori dia angkat. Bangkai burung. Ha, tapi dalam masa 4 tahun tersebut, serangga jadi banyak. Serangga banyak. Pelik kan? Serangga punya burung tu betul makan padi. Tapi dia juga pengawal kepada pes-pes kecil lain ni. So, jadi dia bunuh burung, belalang jadi banyak. Belalang banyak makan padi. Kebuluran berlaku di China, mati rakyat 45 juta. Sebab ada satu kawasan tentu tu, dia makan tanah liat. Kalau tanah liat ni boleh makan, dia makan-makan. Lepas tu jadi bila air disedut daripada tanah liat tadi, dia jadi konkrit dalam perut dia, mati dia dalam keadaan menyakitkan. Ni dedah balik berita ni, dia dedah balik lepas 97. Tajuk ni dulu tak, kita tak cerita. Lepas 97 bila Hong Kong dibalik kepada China, dan China buat pasaran terbuka sekarang ni, semua rekod-rekod lama pun dia buka. China sekarang bukan komunis dah. Komunis besar asal dulu, tak ada lah. Dulu mana boleh rakyat pakai basikal je. Sekarang ni kan semua ada kereta. Kan, bahkan kereta-kereta tu dia dahsyat kan. Sampai kan punya banyak kemalangan dia nak raya kat China sekarang ni. Sebab dia tak pernah ada kereta, dapat kereta. Kereta laju pula, habis. Ha, jangan, 45 juta. Sebab tu kita dulu kat Malaysia pun, kita terkesan dengan kempen apa berlaku kat China. China mati rakyat, kita ingatkan dia mati kebuluran sebab rakyat ramai. Kita pun kempen dulu apa, perancang keluarga. Tahun 60-an tu. Kan digalakkan jangan ramai-ramai. Kat hospital pula, udah-udah nak makcik. Kan kempen. Kena pula macam, tapi orang Melayu kita tak dengar cakap. Pasal ustaz kata haram. Kan dalam Quran katakan larang kita bunuh anak kerana bimbangkan kemiskinan, bimbang makan bersama kita. Orang Tuhan kata, ah, kami rezeki kamu, kami rezeki kamu, mereka. Mana dia benar kita bunuh anak? So Melayu kita tak dengar cakap. Alhamdulillah lah, tak susut nilai. Tengok Singapura. Singapura follow. Ini republik kan? Ha, dia follow. Dia follow apa yang China buat. Berakhir sekarang ni, mereka keluarkan kerangan rakyat. Saya pernah pergi, saya pernah naik MRT dia, 6 tahun lepas kot. Naik MRT dia, saya dapati betul. Waktu tu saya perasan lah, dalam MRT tu, daripada 20 orang manusia yang wujud, 2 je muda. Lain semua tua. 2 orang je muda, lain tua. Sekarang diorang pening kepala. Tapi dan diorang masalah sekarang ni, majoriti akan jadi dalam beberapa tahun akan datang, Melayu majoriti. Bukan lagi Cina. Sebab tu sekarang ni diorang dah push untuk biasakan orang rakyat dia dengan presiden Melayu. Kau tak buat apa? Kan mana diorang buat? Kan kita punya keluarga gila nanti orang luar. Buat apa? Unless kita dah tahu berapa masa akan datang, kita akan masalah. So lantik saya siap orang Melayu. Supaya rakyat rasa familiarize. Ha, familiar dengan Melayu jadi presiden. Sebab 40 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, Melayu majoriti. Dan diorang pula, orang yang bukan Islam, Cina di sana, kalau diorang suruh rakyat diorang kahwin sekarang pun, ni republik kan, hasil pertukaran perangai diorang ni hanya berlaku lepas 30 tahun. Sebab anak kita lahir kan, perlu masa untuk besar. Diorang dah gagal lah. Ada seorang student saya hantar, dia kata 3 biji sekolah diroboh, jadikan satu sekolah je. 3 biji sekolah, sebab tak ada anak nak masuk sekolah. Kita kat Malaysia, tak cukup kan? Oh, tak cukup sekolah. Diorang, sekolah terlebih. Nak buat sekolah tu terpaksa bubuhkan sekolah lama, 3 biji jadi satu. Sebab tak ada anak. Ini Republik. Joseph Stalin zaman dia memerintah. Rakyat Rusia mati 40 juta tau. Tak pernah ada raja yang matikan rakyat sebanyak itu. Monarki mana pun. Buka sejarah. Tak ada seorang pun raja-raja yang memerintah. Rakyat mati juta-juta macam tu. Yang mungkin syarikat. Ni, apa, ketika perang Vietnam, 500 ribu hilang. Di Vietnam. Tentera US. MIA. Missing in Action. So, semua negara-negara ni yang kita kata tak nak raja ni kan. Alasan kena raja ni apalah sebagainya kan. Ini masalah kena jaga sikit. Banyak ada kempen. Bahkan ada ustaz yang sesat. Dia kata, kita punya, aku punya game, 50 tahun ke datang, Sultan Setan. Sultan Setan, betul nanti lama nanti, kita jadi republik. Kalau kita republik, pandang negara yang pernah jadi republik. Macam Korea kan, dia buang raja, Korea Utara. Lepas tu naik pemimpin dia, lagi tinggi banding Tuhan. Tangkap gambar macam ni tak boleh, kena turut balik bawah ni tu. Kena rendahkan badan. Tegak-tegak dengan patung tak boleh, kena baring. Sebab muliakan patung, Kim Jong Il yang mati tu. Jangan, pemimpin tertinggi Korea kan, jangan buat pasal. Dulu raja pun tak macam tu kot. Datang dia lagi jahat. Sebab tu jaga-jaga sikit. Sebab tu kadang-kadang orang tu kan, dia kata naik macam dia monarki tak nak ni. Saya kata Islam kita tak pernah ada masalah. Dia naik saya monarki ke, naik secara sekian ke, yang penting kita tidak akan ada daripada Muslim memberontak dengan senjata. Tak setuju, biasa. Kita tak sedap lah apa dia buat. Itu biasa. Tapi melanggar perintah dia, tidak. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itu Imam Syafi'i, dia letakkan macam tu. Dia tak anggap pun pemerintahan itu sebagai kemuliaan. Dia kata kalau benda tu mulia, aku lagi layak banding kau. Cakap itu. Tapi bukan sedemikian. Sebab Allah Ta'ala meletakkan kerajaan pada siapa yang dia kehendaki. Jahat atau baik. Kita Muslim ni diukur. Pada masalah kita punya, ialah macam tadi lah. Macam kita lahir anak siapa lah. Kalau kita di Malaysia ni ada peluang mengundi, ya, buatlah. Gunalah undi tadi. Walaupun kita tak percaya undi tu boleh mengubah apa-apa. Sebab pasal majoriti, suara tadi akan jadi. Macam suara untuk kata contoh macam, macam contoh eh. Saya sembang dengan kawan kita. Malam waktu pergi apa dekat mana traffic light. Keluar-keluar tol, traffic light Sungai Petani. Saya kata ada kamera kan, kawan kita stop. Oh, ada kamera, dia kata. Okay. Saya kata, dia kata kalau kena 300. Tahu tak dekat Saudi Arabia, kalau anda langgar lampu traffic light, anda kena 2,000. Rial. Saudi. Tak ada soal jawab. Langgar lain putih je kena. Biar kata pun, katalah kata saya tak langgar pun saya berhenti. Kata tak kena. Saya dah letak dia set macam tu. So dekat situ, diorang tak ada kata apa lain. Sami'na wa ta'na. Kita di Malaysia, pun undang tu. Bahas. Lepas pula. Bawa kereta, kita katanya soalan. Bang, orang ni buat kereta laju ke? Ha. Lebih had laju. Ha. Salah tak? Ha. Boleh saman tak? Ha. Kenapa? Tentu perasan tak kalau kita nak saman orang, diorang kena letakkan signboard. Awas. Apa? Operasi hal laju hadapan. Signboard kelajuan hardway, apa had kelajuan apa maksimum tu kan. Dah ada ke tak ada? Kita tahu memang 110 tu paling tinggi. Ada sangat tempat 90 pun kena signboard tu tunjuk. Problem dia sekarang ni, perasan tak? Kalau polis saman tanpa tunjuk isyarat, polis salah. Ini pelik tau. Kita kata pelik. Dia macam tentang pernah dengar Merinda Wright. Merinda Wright ni yang disebut oleh seorang. Dia asal nama tu pasal Merinda. Orang ni macam Latin. Orang Amerika Latin. Mexico benda tu. Dia ditangkap di US. Dia panggil Merinda Wright sebab dia ni yang Merinda. Nama dia Merinda. Bukan Merinda air tu. Nama dia Merinda. Okay, lepas tu, dia ditangkap. Polis tak maklumkan apa hak dia sebagai tahanan. Lalu, dia bawa kes ke mahkamah. Menang. Lepas. Dianggap tangkap polis tu salah. Walaupun dia salah. Pelik tu. Dia salah. Tapi polis kena kata, anda ditahan kan? You are under arrest. Kan? Everything you say kan? We be used in court. Dia kena lafazkan tu. Anda ditahan. Sekarang anda cakap akan digunakan mahkamah. Anda berhak untuk dapat seorang lawyer. Kalau tak ada lawyer, kami akan berikan anda lawyer. Kena cakap. Dia panggil hak banduan. Hak tahanan. Atau hak orang kena tuduh. Hak orang kena tuduh. Ni kita sekarang tengah tuju keadaan ni. Memang banyak kali dah kelakar. Orang tu memang buat salah tapi tetap lepas. Sebab apa? Sebab kes dia pasal panggil technical. Technical tangkapan salah, lepas. Dan antaranya tak lafazkan Merinda Wright tadi. Sebab lelaki Merinda tu dia menang kes di US dia tak didakwa sebab polis tangkap salah. Kita sekarang tengah menuju cara yang sama. Penjenayah lagi banyak hak banding orang yang kena jenayah. Kan penjenayah masuk dalam penjara kan, tak ada hukum bunuh sebagainya kan. Makan kenyang 3 kali sehari. Mangsa kena bunuh, keluarga dia dapat makan tak? Macam perubatan free. Orang mangsa kena bunuh tadi punya keluarga dapat perubatan free? Tak ada juga. Ha, kita sekarang macam tu. Kita tengah idea pelik tau. Pasal majoriti, pasal apa? Suara majoriti menentukan undang-undang. Undang-undang rakyat kata tak payah ada hukum bunuh. Tak payah. Dia akan lepas. Kan? Kalau dia kata dia asal bunuh tapi kita kata apa? Mencederakan saja, tukar kes. Pada mencederakan. Macam yang apa kes apa? Yang apa yang bunuh apa abang sebapak. Bukan tiri, dia orang tak faham tiri tau. Tiri ni maksudnya tak ada kaitan. Ni dia dengan abang yang mati kat airport KL air tu, dia ada hubungan, Presiden Korea tu, dia hubungan bapak satu mak lain. So kawan tu kena, memang ada video dia perempuan tu tekuk kain kat mulut dia dan lari. Dan dapat tangkap. Dan memang dia buat. Daripada sepatutnya hukum bunuh, kerana membunuh, turun kepada apa? Mencederakan. Hei? Ha, ni masalah tak lama lagi. Kita orang terlanggar, orang tikam. Dia cederakan, tak sangka mati. Saya bagi racun, ingatkan tak mati, ingatkan muntah-muntah je. Jadi mati. Macam mana? Ha, ni jaga-jaga sikit. Sebab ini sekarang ni kita tengah menuju. Sebab apa? Suara majoriti. Lepas tu kat saya terbalik pada asal kan. Bila kita punya argument tentang kalau kita kena tahan traffic light tu kan. Banyak cerita. Bawa kes ni lawan. Menang. Sampai last kali dia kata apa? Bukan saya bawa. Mana polis kan buktikan pula orang tu bawa. Lah. Kita boleh tahan kereta tu je. Sita kereta tu lah. Apa masalah dia kan? Kena sita kereta tu boleh je. Tapi sama dia point tu. Kenapa dia boleh buat? Sebab dia tak ada masa majoriti tadi. Bila raja kata ya, sambil nak watak nak. Tak boleh cakap kata lawan lah. Kita pasal boleh lawan tu yang jadi kes undang-undang tak pernah tetap. Kejap boleh, kejap tak boleh. Kejap kena saman. Betul, tak ada AS, betul ada AS pula. Ada sekian. Ini pasal apa? Suara majoriti. Sebab tu Islam sebenarnya tak terlibat dengan suara majoriti. Kita ambil pendapat majoriti. Kita bincang, kita bahas. Tapi keputusan terakhir letak pada pemerintah. Bukannya atas majoriti, pemerintah ikut majoriti. Ini sangat salah. Dia kata, kita sama sikit. Waqala, dan dia kata, Al-Khulafa'u khamsatun. Khalifah-khalifah ni ada 5. Ini Ibn Hulatim, Bayhaqi pun sebut. Dalam manakib, dia kata, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Wa Umar bin Abdul Aziz, radhiallahu anhum, ajma'in. Dan Umar Abdul Aziz, radhiallahu anhum, ajma'in. Disebut khalifah ni, pada 5. Walaupun sebenarnya kalau tepat lagi, nombor 5 tu bukannya Umar Abdul Aziz. Tapi nombor 5 tu, Hasan bin Ali bin Abi Talib. Sebab dia mencukupkan apa yang Nabi sebut, takun li khilafatu ba'di 30 ama, akan menjadi khilafah sudahku 30 tahun. Walaupun dia pegang 6 bulan sahaja, perbuatan dia lepaskan kepada Muawiyah tu menyatukan umat Islam. Kalau dia tak lepaskan, dia ada kem, Muawiyah ada kem. Tapi last kali Hasan bin Ali, anak Ali bin Talib, yang Nabi kata apa? Inna bni hadha sayyid, ni cucu aku ni, anak aku ni sayyid. Moga-moga Allah Taala perdamaikan dengan sebab dia. Dua kumpulan besar umat Islam. Memang jadi macam Nabi cakap. Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hasan bin Ali. Dia yang ada jawatan ketika itu. Belakang dia puluhan ribu. Dia tahu kalau berterusan jadi macam ni. Dia dapat lihat pula dalam orang dia ke 40 ribu yang ikut dia tu. Ada pengkhianat yang banyak. Bapak dia sendiri pun dibunuh. Kan? So dia dapati, dia kata daripada dia mati dibunuh, ditikam dari belakang oleh kumpulan ni. Baik dia pergi kepada Muawiyah dimuliakan. Lepas jawatan dia dimulia. Memang betul pun. Dia pergi bagi jawatan kepada Muawiyah. Dan Muawiyah apa terima dia dan muliakan dia. Dan dia hidup okey lah. Tapi tindakan dia tu kena faham. Sebab tu saya bagi saya, kalau Imam Syafi'i cakap tu, letak Umar Abdul Aziz. Sebab kes panggil apa, keamanan zaman Umar Abdul Aziz tadi sangat dahsyat. Umar Abdul Aziz sebenarnya merintah sekejap je, 2 tahun. Yang tahun tak ada, kata tak ada sekian lah, zakat lebih, tak tahu nak bagi siapa tu. Hanya 2 tahun je. Bukannya lama, bukan 5 tahun penggal macam kita. 2 tahun je dia merintah. Tapi dalam 2 tahun tersebut, jadi amannya masyarakat dan sebagainya. Tapi lepas tu, 2 tahun, berarti dia mati dibunuh. Tapi macam Hasan, Hasan dia lebih awal. Bahkan Hasan ikut pada nas hadis, dialah mencukupkan 30 tahun. Sebab Ali, sampai Ali mati, pemerintahan ketika itu baru 29 tahun, 6 bulan. Lepas tu bila dia pegang jawatan 6 bulan, cukuplah 30 tahun. Macam Nabi kata, akan menjadi khilafah sudah aku 30 tahun. Salah sunnah amat. Itu yang kena faham. Sebab tu kenapa apa masalah Umar Abdul Aziz tu banyak orang sebut, sebab dia adalah orang yang boleh dikatakan apa, banyak pentadbiran ketika zaman dia terdampak sangat adil. Dia zakat diagihkan sampai duit zakat tak tahu nak bagi siapa. Tak tahu nak bagi siapa. Kan bagi zakat ke sini semua orang tak perlu. Sampai kan duit zakat digunakan untuk kahwinkan orang bujang. Orang bujang tak kahwin lagi meh, kahwinkan. Cepat-cepat. Sebab itu nak tengokkan apa, tak tahu nak bagi siapa. Tapi lepas dia lepas jawatan, dia mati, jadi balik macam asal. Semua pemerintah kumpul harta, sibuk apa bermewah mewah dan sebagainya. Tapi ala kulihal kita nak faham kan lah. Memang kita sebut itu memang Imam Syafi'i mungkin apa melihat pada sudut keadilan dan kesaksamaan. Walaupun kita tahu bahawa ikut nas hadis Nabi, Hasan bin Ali lah khalifah yang kelima. Lepas daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sebab Hasan pegang 6 bulan dan lepas jawatan kepada Muawiyah. Dan perbuatan dia tadi menyatukan umat Islam. Dia boleh terus pegang dan orang belakang di belakang dia bergaduh-gaduh. Tapi dia lepaskan dan apa? Hasil dia umat Islam bersatu. Lepas itulah baru start Islam meluas balik. Penyebaran Islam sampai ke Andalus dan sebagainya. Lepas daripada Hasan bin Ali bin Abi Talib lepaskan jawatan. Umat Islam hanya bersatu bila mana dia orang boleh benang bila mereka betul dalam akidah. Dan bila perbuatan Hasan tadi menghilangkan kekeliruan yang ada. Tak ada orang dah kata yang terbaik adalah sekian mesti Bani Hashim, tak. Dalam sekali tengok apa jadi. Faham eh? Okay. Akhbarana Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad Al-Muqri' qala anba'ana Ali bin Umar Al-Hammami Al-Muqri' qala anba'ana Abu Bakar Muhammad bin Hasan An-Naqash. Ni semua kerja tau. Muqri' tu jawatan, Hammami tu jaga bilik mandi lah. Naqash ni tukang ukir. Zaman macam lah orang apa, orang Jerman apa, shoemaker, tukang buat kasut. Dia jawab nama tu, gelaran tu dengan nama. Al-Zayyad, tukang jual minyak. Sebahagian nama-nama tu tengok tak betul lah. Dia mukrik tu pasal dia ni memang baca Quran, tukang baca Quran di masjid. Untuk jadi imam mukrik. Lepas tu ada yang ni, yang Hammami tu jaga bilik mandi. Zayyad jual minyak. Kan? Lepas tu Naqash tukang ukir. Haddad tukang besi. Haddad tukang besi. Sebahagian nama gelaran tu nama keluarga, kerja keluarga, family business. Lepas tu dia kata apa, dia kata mana Muhammad bin Hasan Al-Harran yang nama tempat. Amba ana Abu Hussein Muhammad bin Bahr bin Mesir. Dia kata di Mesir dia beritahu. Amba ana Harmalah, kata qala, berkata Harmalah. Qala Syafi'i, berkata Syafi'i. Ma kallamtu rajulan fi bid'atin illa rajulan mutasyayyian. Inna tasyayyu'a adallu bid'ai wa arda'aha wa huwa rafd. Dia kata, tidak aku berkata-kata akan seorang lelaki daripada bid'ah, melainkan seorang lelaki yang mutasyayyi'. Mana aku tak bincang, tak berbicara. Kata, kecuali dengan tentang dalam masalah bid'ah berbanding dengan orang yang mutasyayyi'. Yang maksud dia, mutasyayyi' ni cenderung pada Syiah. Cuma okay, Syiah ni kalau ikut pada zaman Ali dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, zaman tu Syiah tu hanya penyokong. Kalimah tu sokong. Penyokong Ali, Syiah Ali. Penyokong Muawiyah, Syiah Muawiyah. Dia bukan lagi mazhab agama. Dia lebih tepat jadi mazhab agama lepas matinya Husain bin Ali bin Abi Talib. Lepas Husain mati, baru muncul. Adapun ketika mana Ali hidup lagi, masih lagi, lepas tu Hasan punya zaman sebagainya, ketika tu masih boleh jadi mazhab betul. Mereka tak asingkan diri daripada Islam. Tapi lepas daripada tu yang dia keluar sebagai satu mazhab baru. Ya, sebab tu saya kadang tak setuju bila ada orang kata pengikut Ali macam Abu Aswad Adu Ali ni Syiah. Kemudian apa sumbangan dia dalam masalah tulisan Al-Quran kan? Bukan betul. Ini salah ni. Sebab fahaman ni menyebabkan kita lupa Ali bin Abi Talib pun bukannya tak mulia. Pengikut dia ada yang sesat, tapi bukanlah dia tak mulia. Tak, kita nak kata semua pengikut Ali semua sesat, tak boleh macam tu. So basically tak kenalah. Sebab Syiah ni hanya menjadi agama lepas daripada terbunuhnya Husain. Dia jadi satu fahaman agama. Sebelum dari tu, dia cuma macam ikutan orang seorang dua cakap tapi tak ada apa. Okay, dan kita kata pengikut Ali, Syiah Ali, pengikut Muawiyah, Syiah Muawiyah. Okay. Inna tashayyu'a adallul bid'ah. Kata Imam Syafi'i, dia kata, sungguh Syiah ni, tashayyu' ni adalah sesat-sesat bid'ah. Dia semua no more sesat than ni. Wardaha dan paling hina. Wahuwa rafdu. Dan dia adalah rafidah. Atau rafdu penolakan. Yang ini yang gelaran rafdu atau rafidah ni. Sebenarnya diberikan oleh cucu pada Husin. Husin ada anak nama Ali Zainal Abidin. Anak dia nama Zaid bin Ali Zainal Abidin. Bin Husin bin Ali bin Abi Talib. Dia yang berikan gelaran rafd atau rafidah kepada golongan Syiah. Syiah dipanggil rafidah oleh cucu Husin. Anak Ali Zainal Abidin. Cicit Ali. Nama dia Zaid bin Ali bin Husin bin Ali bin Abi Talib. Ha, sebab tu ini kena faham. Yang orang kata mazhab Zaidiyah tu refer kepada dia. Sebab dia betul dia mengutamakan Ali. Tapi dia tak nampak Ali lagi mulia banding Abu Bakar dan Umar. Dia nampak Ali setara dengan Osman. Tapi dia tak kata Osman kafir dan sebagainya lah. Ha, tak mengkafirkan para sahabat, tidak. Sebab tu kenapa bila golongan Syiah Kufah, bila Ali Zainal Abidin apa Zaid bin Ali minta diorang temankan dia untuk dia pergi tuntut kuasa, diorang kata kalau kau maki Abu Bakar Umar kami ikut kau. Kalau tak maki kami tak ikut. Lepas tu dia kata dia baca surah Al-Hashr ayat ke 9, 10, 11. Dia baca ayat 9 dulu. Ayat 9 cerita tentang muhajirin. Kan lil fuqara al muhajirin. Harta rampasan perang tu untuk orang fakir muhajirin. Siapa orang fakir muhajirin? Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Yang diusir pada harta mereka, rumah mereka dan harta mereka. Kan? Dia bertanggung fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka cari kelebihan Allah Taala dan keridaan Allah Taala. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, mereka bantu Allah dan rasulnya. Ulaika musaddiqun, mereka lah orang benar. Betul dia kata pada golongan Kufah ni kan, Syiah-Syiah ni, korang orang ni ke? Betul bukan. Nah, ini kan muhajirin. Okay, dia baca pula ayat berikutnya tentang orang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang yang menjadikan dar tempat tinggal wal iman dan iman sebelum orang muhajirin datang. Yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka ni kumpulan ni suka orang berpindah pada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tak dapati dalam diri mereka sebarang keinginan dengan apa yang mereka beri. Tadi mereka beri ini harap balasan. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebihkan orang lain ke atas diri mereka. Walau kana bihim khasasah, sebab mereka ada kepayahan, mereka sempit pun mereka lebihkan orang lain. Wa man yuqashuha nafsi, mana siapa dilindungi daripada kebakhilan dirinya. Faulaika muflihun, mereka orang berjaya. Lepas tu dia kata orang-orang ni ke? Geng-geng Rafiq, geng-geng Syiah kata bukan. Kalau korang bukan orang nombor 8, bukan nombor 9, 8, 9, 10 Orang bukan 8, bukan nombor 9, 8, 9, 10 okay. Nombor 10. Kamu bukan 8, bukan nombor 9, aku sumpah dengan Allah Ta'ala korang bukan orang nombor 10. Orang nombor 10 bunyi apa? Walladina ja'u min ba'dina, orang yang datang selepas mereka, selepas muhajirin, selepas ansar. Yaquluna rabbana ghafir lana, mereka kata wahai Tuhan ampunkanlah untuk kami. Wali khawalan sabakuna beriman, dan untuk saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladheena amanu, yang kau jadikan hati kami kedengkian terhadap orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Tuhan engkau maha pengampun, rauf maha halus, maha lembut dan maha penyayang. So kalau korang bukan nombor 8, bukan nombor 9, aku sumpah korang bukan nombor 10. Idhabu fa antumur rafidah, pergi koranglah rafidah. So gelaran rafidah Syiah yang ada sekarang ni digelar sebagai orang yang menolak, orang menentang oleh cucu Husin sendiri, oleh keluarga Husin sendiri. Bahkan, tapi dia orang tak pilih sebagai imam lah. Dia orang ambil Muhammad bin Ali, Muhammad Al-Bakir. Sedangkan yang menuntut kuasa, nakkan kuasa adalah Zaid bin Ali, bukan Muhammad bin Ali, cucu Husin. Husin anak Husin, Ali Zainal Abidin. Dia sebut Zainal Abidin tu sebab ni nak apa, bezakan Ali dengan Ali Zainal Abidin dengan Ali bin Abi Talib. Kau sebut Ali, Ali mana? Ali Zainal Abidin. Dia orang tahu lah beza kan. Ni bukan yang televisyen eh. Bukan Ali Zainal Abidin ni, ini Ali Zainal Abidin nanti. Okey. Jadi yang ni memang dia punya apa? Dia punya apa, keluarga tadi, dia bagi. Waktu Imam Syafi'i kata, "Tak ada, aku takkan bercakap, berbual atau cuba nak nasihat ke apa, kecuali kalau ahli bid'ah Rafidhah ni." Sebab dia ni teruk. Tasyayyuk ni dua orang paling apa, bid'ah paling teruk. Paling hina. Sebab mereka ni rafd, menolak untuk apa, bertaat. Wa sami'tu Syafi'i. Aku dengar Imam Syafi'i Yaqul berkata, "Ma ra'aitu kaman ashhada bizuri minar rafidati." Aku tak apa, dia kata Imam Syafi'i kata, aku tak lihat satu kaum yang sangat-sangat disaksikan. Sangat-sangat disaksikan atau berpenaksian dengan pembohongan berbanding Rafidah. So pelik bila orang Islam kita sekarang ni ada yang boleh sengih kat Rafidah. Kan? Imam Syafi'i kata, tak ada orang lebih dahsyat pembohongan banding dia orang. The most liar. Paling teruk menipu. Kan, ini benda ni memang ikut sejarah pun. Ikut sejarah kan umat Islam memang dioranglah yang paling jahat, paling jahat. Sekarang ni dong kempen Quds. Quds kan? Dia lupa sebenarnya kan. Dalam sejarah umat Islam yang bagi Quds tu kepada tentera salib, doranglah. Kerajaan Fatimiyah Mesir, Syiah, diorang yang bagi Quds ni kepada tentera salib. Sebab ketika tu diorang dekat Mesir. Diorang nak berlawan dengan dua kerajaan, Saljuk dekat Turki dengan Abbasiyah dekat Iraq. Saljuk Turki, Abbasiyah Iraq. So diorang nak berlawan dengan dua kerajaan tadi, diorang nakkan bantuan. Dia dapatkan bantuan tentera salib daripada Eropah. So diorang bagi Quds pada tentera salib. Sejak bila diorang tolong? Dalam sejarah kita tahu Abbasiyah pun Syiah terlibat. Yang buka Mongol masuk, Syiah terlibat. Afghanistan Syiah terlibat. Diorang lah yang bagi Rusia masuk. Bahkan diorang jual mujahidin, tangkap apa tentera-tentera yang lawan Afghanistan yang lawan, tentera mujahidin yang lawan Rusia, ditangkap, dijual kepada Rusia. Yang baru-baru ni bila Bashar Assad bunuh umat Islam, yang tolong ni siapa? Syiah. Hizbul Syaitan kan, apa nama, Hizbullah. Bukan Hizbullah, Hizbullah. Kan dulu apa, hatta Dr. Suhar Qadawi Hafizullah, dia cakap apa? Dia kata dulu aku seringlah anggap saudara-saudara kita ulama-ulama di Hijaz, ulama-ulama di Saudi Arabia ni keras kan, tak boleh, tak nak penyatuan, tak nak apa-apa pergabungan mazhab dan sebagainya. Diorang sering berkeras tidak mahu menerima Syiah. Dan aku dulu beriyalah kata mereka ni tak betul. Tapi sekarang ni, lepas jadi kes Syria, pembunuhan berlaku pada umat Islam, serangan kepada kampung-kampung umat Islam oleh tentera Iran dan juga Hizbullah, maka ketika dia kata, aku dapati mereka lah orang paling jahat, dia kata. Mana aku dapati, memang saudara kita di Saudi, di Hijaz lebih tepat. Betul, mereka punya fatwa dari dulu lagi. Sampai sekarang, masih berjalan. Diorang adalah pengkhianat utama pada umat Islam. Kejahatan umat Islam, banyak mereka terlibat. Kesemua mereka terlibat. Even dulu apa assassin kan? Hashashiyun is actually gelaran bagi pembunuh-pembunuh yang daripada Syiah, yang kerja dia bunuh orang. Assassin tu, nama assassin, ambil Hashashiyun, satu kabilah, kumpulan Syiah, yang kerja dia ambil upah bunuh orang, bunuh pemerintah, bunuh orang ni, bunuh orang tu. Kita pun kita apa Assassin Creed kan, itu dia ambil sempena Syiah tau. Banyak orang tak tahu orang punya kerja dalam negara Islam. Dan bila dia dalam umat Islam, kalau anda kata diorang ramai, masalah sikit. Okey, macam sekarang lah, duduk diam, kami baik, kita sama Al-Sunnah, kita sama-sama lawan Yahudi. Dia tu. Bahkan orang kelakar bila kita ikut kan tajuk kan, mana ada orang-orang apa, contoh macam geng apa, geng Daesh serang Iran. Kesan? Mana serang? Serangan tak dibuat. Dia serang negara umat Islam. Dia letup kat sini, letup kat Indonesia, letup kat Saudi, letup kat sekian. Dia tak letup kat ni. Kalau betul orang ni kata Wahabi kan, ataupun diorang ni apa Salafi, maka yang pertama akan dibuat adalah pada Iran. Maka dulu pernah dibuat zaman Malik Abdul Aziz, dia naik antara tempat pertama dia serang Karbala, tahu tak? Punya kecoh zaman tu, ketika tu sebab diorang nak tuntut kubur tu disembah, nak keluarkan tentera. Itu yang betul berlaku. Yang sekarang ni yang tak ada, mana ada geng-geng apa Daesh ni. Even deklarasi daripada US bahawa Daesh ni apa, dah berhenti, US boleh berhentikan dia pula, dah tak ada dah. Tu US keluar daripada Syria. Macam kan? Ini bahaya yang kena jaga. Sebab Syiah ni, dia sikit, okey lah, dia buat diam. Dia banyak siap pembunuhan, kan, apa pengkhianatan akan dibuat. Sebab tu bahaya. Sebab kita di Malaysia pun sebenarnya dalam beberapa tahun, sejak 5-6 tahun lepas, kedai dadah paling besar adalah Iran. Check balik. Yang bawa dadah ke, jumlah yang menakjubkan, belakang gambar ke, belakang baju ke sebagainya kan, adalah orang Iran. Diorang tak bawa pada kita teknologi nuklear, diorang bagi kita dadah. Ini kena jaga-jaga sikit. Orang kita tak pasti tu, tak tengok siapa yang buat kerja ni. Diorang tak pernah bawa pada kita teknologi. Mana ada kita dapat teknologi Iran? Dia tak kongsi teknologi yang kita. Dia kongsi apa? Dadah. Dadah dia bagi. Okay? Faham eh? Baik. Wallahualam, nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan akidah apa, itikad ataupun pendapat Imam Syafi'i tentang ahli hadis. Pujian Imam Syafi'i berkenaan dengan ahli hadis. Yang mana kita tahu ini apa adalah sekian. Mungkin yang ini bab akhir kot. Sikit lagi kita habiskan tu. InsyaAllah kita habiskan buku ni. Wallahu'alam. Ada soalan? Letih dah kot. dengar lama kan. Tak apa. Malaikul lihat apa? Semua apa kita sampaikan manfaat dan insya-Allah kita sambung lagi pada bulan akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.